tidak bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Sedangkan yang kedua yaitu mengulang pembicaraan apabila belum bisa dipahami pembicaraan yang pertama. Kita ambil baca hadis yang ke-696, hadis yang pertama dalam bab ini. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berbicara dengan sebuah ucapan maka beliau mengulangnya 3 kali, hatta tufhama anhu, sampai dipahami dari beliau. Wa idza ata ala qaumin, dan jika beliau mendatangi kumpulan orang, suatu kaum, fasallama alaihim, beliau mengucapkan salam atas mereka. Sallama alaihim thalathan, beliau mengucapkan salam atas mereka sebanyak 3 kali. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna dari hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara dengan sebuah pembicaraan, beliau ulang pembicaraan tersebut sebanyak 3 kali sampai dipahami dari pembicaraan beliau. Jadi mengulang pembicaraan bukan setiap kali berbicara, bukan, tetapi kapan pembicaraan itu belum dipahami baru diulang 3 kali. Kalau seandainya pembicaraannya sudah dipahami, maka tidak perlu kita mengulang. Itu dia. Sampai dipahami pembicaraan beliau. Kemudian beliau apabila mendatangi suatu kaum, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kaum tersebut. Ini adab orang yang datang mengucapkan salam. Datang suatu kaum mengucapkan salam. Nah, lalu kalau seandainya kita lagi menuntut ilmu begini, datang orang, bagaimana, apakah dia salam dengan keras di pintu, assalamualaikum? Maka tidak, karena mengganggu ya seseorang, orang-orang yang sedang apa, orang-orang yang sedang belajar ilmu dan menuntut ilmu. Akan tetapi dia masuk, kemudian mungkin kalau di masjid dia sholat tahiyatul masjid, baru setelah itu mengucapkan salam kepada orang-orang yang di samping kanan samping kirinya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Mengucapkan salam sebanyak berapa? 3 kali. Ini adab yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin nanti kapan-kapan bapak-bapak bisa mengamalkannya. Dan walau sekali mengamalkannya, dalam artian ya, kita disebut sebagai orang yang sudah mengamalkan sunnah meskipun baru sekali kita mengerjakannya dalam kehidupan kita. Maka coba kalau seandainya ada orang-orang yang ngumpul ya, terutama ada orang-orang yang ngumpul di mana, di depan masjid misalkan, kita baru datang, kita ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ya, 3 kali. Tentunya di mengucapkan salam 3 kali tersebut menunggu jawaban assalamualaikum. Dijawab, baru salam lagi, baru dijawab lagi, baru salam lagi, baru dijawab lagi. Coba amalkan nanti ya, ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk mengulang-ulang pembicaraan jika ditakutkan tidak mendengar dan jika belum dipahami perkataan yang kita maksudkan. Dianjurkan untuk mengulang-ulang pembicaraan jika ditakutkan belum mendengar pembicaraan kita atau jika belum dipahami apa yang kita ingin bicarakan. Yang kedua, hukum ini dianjurkan, bukan wajib. hukum ini dianjurkan, bukan apa? Bukan wajib. Jadi mengulang-ulang pembicaraan itu hanya anjuran. Makanya disebutkan dalam oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adab, ini hanya anjuran, bukan pembicara, bukan kewajiban. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, ada permasalahan, boleh tidak mengulang dari lebih dari tiga kali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengulangnya tiga kali. Boleh tidak mengulang lebih dari tiga kali? Maka jawabannya, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga kali itu sudah merupakan batas maksimal seseorang untuk mengulang-ulang pembicaraan, tiga kali tersebut, ya. Taib, hadis yang selanjutnya. Jadi tiga kali sudah cukup itu, ya. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-697. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu, rawahu Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataannya adalah perkataan yang jelas, setiap yang mendengarnya memahaminya. Perkataan yang jelas, setiap mendengarnya memahaminya. Jadi kata-kata faslan di sini artinya adalah jelas dan terang. Ya, jelas dan terang. Saya kira bisa dipahami langsung bahwasanya Aisyah bercerita radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau itu ucapan yang terang dan jelas. Bagaimana standarisasi ucapan yang terang dan jelas? Yaitu standarnya adalah bahwa siapa yang mendengarnya pasti memahaminya. Siapa yang mendengarnya pasti apa? Memahaminya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu kita dianjurkan untuk berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Dan tujuan dari pembicaraan itu memang mengena. Tujuan dari pembicaraan tersebut memang mengena. Jadi artinya, ya, seseorang tidak sering mengucapkan hal-hal yang tidak perlu dalam pembicaraannya. Seperti kata-kata adanya e-nya itu kurang bagus dalam berbicara dengan lawan bicara kita. Tetapi berbicara yang terang dan jelas, dan terutama ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, maka diwajibkan atau dianjurkan seseorang untuk berbicara dengan terang dan jelas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita ambil juga dari hadis ini adalah yaitu yang paling penting dalam berbicara dengan manusia juga adalah sampainya suara kita kepada lawan bicara kita. Sampainya suara kita kepada lawan bicara kita agar lawan bicara kita bisa mengambil pelajaran dan juga paham apa yang kita ingin bicarakan. Paham apa yang kita ingin bicarakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering saya ulang-ulang, kalau berdakwah, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga. Seorang pendai, dia dianjurkan untuk menyampaikan dakwahnya dengan penyampaian yang jelas. sehingga sampai kepada para pendengar apa yang dia inginkan dari penjelasan-penjelasan dan dakwah dalam dakwahnya. Ya, dia menyampaikan dakwahnya dengan jelas sampai yang mendengar, para mad'unya, orang-orang yang didakwahinya, mendapat pesan dari apa yang disampaikan. Mendapatkan pesan dari apa yang disampaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada bab yang ke-90. Babu isra'il jalisi li hadithi jalisihi alladhi laysa biharamin wa istinsatil alim wal wa'idhi hadiri majlisihi. Artinya, bab kawan duduk mendengarkan pembicaraan kawannya. Saya ulangi, bab seseorang mendengarkan pembicaraan kawan duduknya yang bukan pembicaraan yang haram, dan bab menjelaskan tentang mendengarkan orang alim dan juga orang yang memberikan nasihat dari orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Bab ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, maksudnya adalah kalau kita lagi berduaan ataupun lagi kumpul-kumpul, kemudian ada orang yang berbicara, maka hendaklah didengarkan dengan baik dan seksama. Ya, berarti termasuk kekeliruan adalah memotong pembicaraan. Jadi maksud bab ini adalah kalau ada orang yang berbicara, kawan duduk kita sedang berbicara, kita lagi berkumpul-kumpul, kemudian kawan seseorang tersebut sedang berbicara, maka kita sebagai orang yang hadir di situ juga mendengarkan, asalkan pembicaranya bukan yang haram. Pembicaraan yang haram seperti riba, seperti mengadu domba, ya, seperti perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan porno, ya. Maka kalau lawan bicara kita berbicara, maka kita dengarkan dengan baik, asalkan pembicaranya bukan hal yang haram. Wastinsatil alim wal wa'idhi ahadhiri majlisahu. Dan mendengarkan seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan juga orang yang memberikan nasihat. Siapa yang mendengarkan? Orang-orang yang hadir di majlisnya. Orang-orang yang hadir di majlisnya. Ini bab sebenarnya masuk juga dalam menuntut ilmu. Mendengarkan seorang yang alim, seorang yang memberikan nasihat, siapa saja yang hadir di majlisnya. Kita baca hadisnya. 698. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku ketika haji wada. Istansitin nas. Wahai Jarir, dengarkan atau buat orang-orang mendengarkan. Ya, wahai Jarir, buatlah orang-orang mendengarkan. Artinya, suruh, perintahkan orang-orang mendengarkan apa yang akan aku ucapkan. Thumma qala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'din." Tidaklah kalian, janganlah kalian, maksudnya, maafkan, janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. Sebagian dari kalian memenggal leher dari sebagiannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika haji wada, Ketika haji wada, haji yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling terakhir. Dan haji wada, kenapa disebut haji wada? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau haji yang pertama dan juga haji perpisahan beliau. Kenapa? Karena setelah menunaikan ibadah haji, beliau meninggal. Haji dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Muharram, Safar Rabiul Awal, beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Makanya disebut dengan haji wada. Jadi apa maksud dari haji wada? Haji perpisahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal menunaikan ibadah haji, beliau berpisah dengan umatnya. Maka disebut dengan haji wada. Haji wada adalah haji perpisahan. Kenapa disebut haji perpisahan? Karena setelah menunaikan ibadah haji, beliau berpisah dengan umatnya. Kemudian dalam haji wada tersebut, beliau bersabda kepada Jarir bin Abdullah, "Istaunsitin nas." Wahai Jarir, minta orang-orang diam. Mintalah orang-orang berdiam diri. Artinya untuk mendengarkan ucapan beliau. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran." Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. "Yadhribu ba'dukum riqaba ba'din." Sebagian kalian akan memenggal leher sebagian yang lain. Dan ini terjadi. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggar. Bahwasanya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang murtad, yang akhirnya diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabar yang benar. La tarji'u ba'di, maksudnya janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir, itu bukan larangan, akan tetapi dia adalah kabar. Jadi kalau kita ingin maknai, sungguh sepeninggalku nanti ada dari kalian yang akan menjadi orang-orang kafir. Nah begitu. Jadi ini meskipun la tarji'u ba'di, janganlah kalian, di situ disebut larangan, tetapi larangannya berupa kabar. Bahwasanya ada orang-orang sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti yang murtad, dan sepeninggal beliau murtad kemudian nanti ada yang memerangi orang-orang murtad tersebut. Jadi itu kabar. Ini hadis berbentuk kabar. Bahwasanya kalian nanti ada orang-orang yang ya kembali menjadi orang-orang kafir, menyembah berhala, tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan zakat, menunaikan zakat, yang mana itu nanti akan diperangi oleh sebagian dari kalian. Sebagian dari kalian akan menebas leher sebagian orang-orang yang murtad tadi. Jadi sekali lagi hadis yang ke-698 ini adalah apa? Kabar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan ada orang-orang murtad yang diperangi di dalam Islam. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa boleh seorang yang mengajar, yang mendakwah, dia minta agar orang-orang diam untuk mendengarkan ucapannya. Boleh. Mohon diperhatikan, mohon didengarkan. Misalkan seperti itu boleh. Negur orang-orang yang duduk bermajlis dengan dia, boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta Jarir bin Abdullah untuk diam. Ya. Beliau meminta kepada Jarir bin Abdullah untuk memerintahkan kepada manusia agar diam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kedua, adab dalam menuntut ilmu adalah mendengarkan orang yang mengajarkan ilmu. Mendengarkan orang yang mengajarkan ilmu. Ada perbedaan antara insad, kemudian sama', kemudian istima'. Perhatikan. Ada perbedaan, di situ kan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan istansitin nas. Istansitin nas. Istansit ini saya sudah sering menjelaskan bahwa apabila ada alif, sin dan ta, maka maksudnya apa? Meminta, ya, nah, diambilkan daripada al-insad, meminta untuk insad. Insad ini artinya nanti kita bicarakan. Meminta untuk insad. Ada lagi meminta untuk istima. Meminta untuk sama. Ya. Ini beda-beda. Kalau as-sam'u artinya meminta untuk mendengarkan. Meminta untuk apa? Mendengarkan. Kemudian kalau istima' meminta untuk mendengarkan plus niat ingin mengambil kebaikan dalam pembicaraan tersebut. Insat lebih lagi, yaitu meminta untuk mendengarkan dan berdiam kecuali untuk perhatian kepada apa yang dibicarakan. Jadi ini derajat-derajat mendengarkan. Ya. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Lihat. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Lihat di sini, ya. Idza quri'al Qur'anu fastami'u. Lihat. Wa ansitu. Wa ansitu. La'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Istima' sama di sini. Apa tadi maknanya? Mendengarkan dan berniat untuk mengambil pelajaran kebaikan. Wa ansitu sama dengan sini, yaitu ya mendengarkan dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan ucapan tadi. Ucapan yang diucapkan kepadanya. Makanya dalam khutbah Jumat dipakai ini. Isma', bagaimana orang Bilal biasanya? Hah? Ansitu wastami'u rahimakumullah. Itu salah sebenarnya. Perbuatan yang tidak ada dalam agama Islam. Tapi dia menginginkan untuk ngajak orang mendengarkan ansitu yang pertama, insaf, wastami'u yang kedua, agar orang-orang benar-benar diam, ya, fokus terhadap khutbah, tidak bergerak kecuali mendengarkan khutbah. Itu namanya insyaf. Sedangkan istima, mendengar karena ingin dapat pelajaran. Makanya di dalam khutbah Jumat dua-duanya dikerjakan. Mendengar karena memang ingin mendapatkan pelajaran dari khutbah, dan tidak bergerak kecuali untuk mendengar khutbah. Ya, makanya sebagian orang kadang-kadang saklek sekali dalam khutbah Jumat. Misalkan dia tidak mau bergerak, karena kalau bergerak dia akan apa namanya tidak mendapatkan khutbah, pahala khutbah Jumat. Meskipun misalkan ada anak kecebur di sungai, dia diam aja pokoknya dengar khutbah. Ya, saya sama persis, saya pernah khutbah Jumat itu mic rusak, ganggu sholat. Ya pas khutbah dia diam aja, semua yang ada di masjid, karena menganggap ini yang sholat, tidak boleh bergerak katanya. Maka ini keliru. Kalau diperlukan untuk memperbaiki mic, maka tidak mengapa. Paham maksud saya, Pak? Jadi derajat mendengar itu ada bermacam-macam. Kalau mendengar Ustaz bagaimana? Ya udah dengar, kita mau ngerjakan apa, yang penting kita mendengar. Itu mendengar. Ya, ini mendengar yang disebut dengan as-sama'. Kalau ini istima', itu mendengar untuk mengambil faedah, manfaat pelajaran. Kalau insat, mendengar dan benar-benar tidak bergerak kecuali untuk fokus terhadap apa yang dibicarakan. Paham bedanya sekarang? Nah, di dalam Al-Quran, idza quri'al Quran, jika dibacakan kepada kalian Al-Quran. Makanya keliru kalau seandainya kita lagi di mobil, nyetel murotal gitu. Itu kan kita berarti membacakan kepada diri kita Al-Quran. Memperdengarkan kepada diri kita Al-Quran. Harus dua sebenarnya. Fastami'u ansitu. Ya. Dengarkan untuk mendapatkan faedah. Yang kedua, ansitu, diam. Jadi gak bisa nyetir sebenarnya. Diam untuk mendengarkan ucapan Al-Quran yang dibacakan tadi. Nah, ini termasuk apa namanya urutan-urutan mendengar. Kalau mendengar saja seperti sekarang, ya Mas Robi, kemudian apa yang lagi mendengar beliau, tapi mengerjakan yang lain, itu namanya mendengar. Ada namanya istima', ya. Yang pertama sama', yang kedua istima', yang ketiga insaf, itu yang paling tinggi. Makanya Allah berfirman, idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan untuk dapat faedah dan diam. Ya, jangan menyetel murattal cuma untuk biar apa? Agak islamilah rumahnya. Apalagi nyetel murattal kemudian biar hubungan intimnya islami, Ustaz, kita nyetel murattal gitu. Ini tidak benar. Karena harus dua, mengerjakan dua. Kalau sudah dibacakan kepada kita Quran, harus mengerjakan dua. Mendengarkan untuk mendapat faedah, yang kedua apa? Yang saat fokus, tidak bergerak kecuali mendengarkan apa yang dibicarakan. Paham ya, Pak, ya? Ini urutan mendengar. Nah, makanya tidak heran setelah ini para sahabat kalau berbicara, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, mereka apa? Diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Itu masuk kepada istima' apa insat? Insat, diam fokus terhadap pembicaraan. Tapi jangan juga diam fokus gitu guring ternyata. Dia fokus gini, guring, subhanallah. Itu tidak istima' itu. Insat iya, tapi tidak istima', karena tidak bisa ngambil faedah. Apalagi pas Jumatan, Jumatan mulai imam assalamualaikum, ya, bangunnya apabila pas hayal assalah hayal falah, ya, bangun. Itu pun digawil yang oleh dihiga orang. Nah, ini ditakutkan dia berkurang sekali pahala Jumatnya. Maka yang subhanallah, terik iblis, tempat guring yang paling enak khutbah Jumat. Ada orang pas subhanallah, ada orang cerita bahwasanya saya tidak bisa tidur 2 hari 2 malam. Dan kalau saya mengobati penyakit tidak bisa tidur saya datang ke majelis ilmu. Mulai ustadz salam sampai selesai saya bisa tidur. Ini terbalik ya Pak Ikhlas sekalian. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ini bagus yang disampaikan oleh Syekh Salih bin Aid Al-Hilali, urutan menuntut ilmu. Urutan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, istima' sama dengan mendengarkan untuk mengambil faedah. Urutan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau lagi kajian, nuntut ilmunya itu bagaimana? Yang pertama, istima'. Ya, mendengarkan untuk mengambil faedah. Yang kedua, insat, diam. Fokus kecuali kepada apa yang dibicarakan. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, mengamalkan. Yang kelima, menyebarkan. Ya, ini termasuk dari apa? Daripada urutan dalam menuntut ilmu. Istima', insaf, menghafal, mengamalkan, dan menyebarkan. Ketika Bapak sekarang duduk di majelis ilmu, istima', mendengarkan karena ingin dapat faedah. Yang kedua, insaf, tidak mengerjakan yang lain kecuali mendengarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga, menghafal. Yang keempat, agar kuat hafalan tersebut diamalkan. Yang kelima, termasuk pengamalan, menyebarkan juga. Nah, ini urutan dalam ilmu, ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran. Pelajarannya adalah hadis ini merupakan bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya memang akan ada dari umatnya yang apa? Yang murtad dan akan diperangi oleh kaum muslim. Ada. Dan ini bukti kenabian. Dan ini baru kita boleh percayai bahwasanya memang akhirnya terjadi orang-orang murtad dan mereka diperangi oleh sebagian kaum muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan mengetahui bukti kenabian seperti ini, kita akan tambah beriman. Oh, ternyata memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, salah satu konsekuensi dari apa yang kita syahadatkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adalah mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, kabar yang telah lalu dari umat-umat sebelumnya atau kabar yang akan datang, kita harus percaya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar yang akan datang dan terbukti. Bahkan terbuktinya tidak jauh di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang murtad dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang seperti ini, hadis seperti ini menjadikan kita lebih percaya, lebih yakin, lebih beriman bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga larangan untuk kembali kepada kebiasaan jahiliyah. Hadis ini merupakan larangan untuk kembali kepada kebiasaan jahiliyah. Jadi semua kebiasaan jahiliyah yang dicela dalam Islam diharamkan seorang muslim untuk melakukannya. Ya, diharamkan seorang muslim untuk apa? Melakukannya. Kemudian hadis ini juga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah memerangi kaum murtad itu termasuk dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi kaum murtad termasuk jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi orang-orang murtad termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pelajaran kali ini. Alhamdulillah dapat 2 bab karena memang hadisnya pendek-pendek dan tidak terlalu panjang penjelasannya. Dan insyaallah ta'ala bapak ibu saudara saudari sekalian, jika kita istiqamah, kita nanti akan mendapati adab makan, kemudian adab minum, adab berpakaian, semuanya ada di sini insyaallah ta'ala, asalkan kita bersabar. Dan ini memang mukaddimah-mukaddimah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai adab memuliakan tamu bagaimana nanti ya. Demikian saya cukupkan. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ustaz, apabila kita sudah menjelaskan kepada lawan bicara kita 3 kali dan lawan bicara kita tidak paham juga, apakah kita beralih pembicaraan yang lain? Kalau seandainya kita sudah menjelaskan 3 kali kemudian lawan bicara kita belum paham juga, maka bolehkah kita menjelaskan selanjutnya? Jawabannya adalah sebenarnya kata-kata 3 kali tersebut adalah kebiasaan normal manusia, kalau sudah diulang 3 kali paham. Tapi jika belum paham kita boleh mengulang-ulangnya. Ya. Kalau dikatakan apakah haram untuk mengulang lebih dari 3 kali? Tidak. Tetapi kebiasaan normal orang kalau sudah diulang 3 kali paham. Ya, tetapi kalau belum paham juga, misalkan dia telat mikir, orangnya memang banyak pikiran, akhirnya bingung kalau dibicarai sesuatu, pikirannya kemana-kemana. Nah, orang seperti ini mungkin ya dia diulang beberapa kali, walau lebih, karena tujuannya ilat mengulang adalah sampai dia paham. Adapun yang kita sebutkan tadi bahwa lebih baik hanya 3 kali saja, ini normalnya seperti itu. Normalnya manusia hanya 3 kali. Ya. Dan tidak usah lebih daripada 3 kali. Kalau belum paham juga 3 kali, maka mungkin bisa kita ulang. Ya, mungkin bisa kita ulang. Karena ilatnya adalah sampai dia paham. Kenapa? Nah, bisa dilihat dari objeknya itu juga. Ya, yang menyampaikan juga kurang jelas, bisa juga. Akan tetapi sekarang permasalahannya kita fokus kepada dia tidak paham. Makanya mungkin dari sisi yang menyampaikan kurang jelas, maka bisa diulang-ulang terus dan memperjelas perkataannya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz dari SMS 0511 740 4 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita memutar murotal di mobil untuk benar-benar mendengar tapi tetap menyetir mobil sambil mengingat hafalan? Iya, tidak mengapa untuk benar-benar mendengar. Ya, karena masuk ke dalam istima'. Mendengar, benar-benar mendengar, tapi belum sampai kepada insat. Istima boleh, untuk benar-benar mendengar boleh. Yang saya koreksi adalah sebagian kebiasaan kaum muslim di mobil nyetir murattal, tapi dia ngobrol dengan orang yang ada di mobil. Nah, ini keliru. Ini tidak benar. Mendingan matikan murattalnya. Karena Allah berfirman, "Idza quri'al Qur'an." Jika dibacakan Al-Qur'an. Ya, jika dibacakan apa? Al-Qur'an. Maka dia kemudian tidak apa? Tidak mau mendengarkan Al-Qur'an tersebut. Ini yang keliru. Wallahu a'lam. Nah, saat ini di luar tema, dari pendengar radio Gema Madinah FM Martapura. Ustaz, bagaimana Ana bersikap? Ana seorang akhwat yang bercadar mengajar di salah satu madrasah yang di situ ruangan guru akhwat dipisahkan dengan laki-laki. Tapi terkadang guru laki-laki ini masuk ke ruang akhwat dengan keperluan menyetor hafalan kepada akhwat. Apakah ana harus keluar dari madrasah ini atau bagaimana? Syukron jazakallah khairan. Tidak mesti harus keluar, akan tetapi kondisikan agar tidak terjadi ikhtilaf. Jangan keluar, tetapi kondisikan agar tidak terjadi ikhtilat atau khalwat. Dan khalwat dan ikhtilat itu istilah yang berbeda maknanya. Khalwat berdua-duaan. Laki-laki perempuan berdua di dalam sebuah ruangan atau sebuah tempat yang tidak ada sepasang mata manusia pun melihatnya. Itu namanya khalwat. Kalau ikhtilat itu dalam jumlah yang banyak. Beberapa lelaki dan beberapa perempuan berkumpul dalam sebuah ruangan tanpa hijab. Ya, tanpa apa? Tanpa hijab. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa. Dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, kami sampaikan untuk kajian rutin ba'da asar setiap Jumat khusus akhwat membahas fikih wanita, dan dilanjutkan kajian untuk umum di Masjid Assalam Samsat ba'da maghrib. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Zuna Ahmad Zainuddin.